Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Jalla fi'ala untuk kita melanjutkan pelajaran kita mengenai ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman kaum muslimin. Sebuah risalah karya Asy-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam pelajaran yang berikutnya mengenai pelajaran yang keempat, ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat. Qala rahimahullah, aqsamut tauhid wa aqsamus syirk. Pelajaran yang keempat mengenai pembagian-pembagian tauhid dan juga pembagian-pembagian syirik. Beliau berkata, bayanu aqsamit tauhid wa hiya thalatha, tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma'i was sifat. Penjelasan mengenai pembagian tauhid. Tauhid itu ada tiga. Tauhidur rububiyyah, wa tauhidul uluhiyyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Naam. Dan ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, memang tidak ada dalilnya secara khusus, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, yang membagi Tauhid itu kepada tiga bahagian seperti ini. Secara nas tidak ada. Tapi kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran, demikian pula kandungan-kandungan dari penjelasan Sunnah-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketiga tauhid ini ada di dalamnya. Makanya kalau ada orang yang meminta, mana dalilnya bahwa tauhid itu ada tiga bahagian? Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma'i was sifat. Maka kita katakan, kalau yang dimaksud dengan dalil di sini adalah secara nas disebutkan dari ayat Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi bahwa tauhid itu ada tiga, ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma' was sifat, tidak ada. Tapi kalau kita mempelajari Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita dapatkan adanya tiga tauhid ini dalam kandungannya. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa dalil mengenai tiga tauhid ini bil istiqra, yakni dengan pendalaman dan penelitian nas-nas Al-Quran maupun sunnah, sehingga disimpulkan dan diaplikasikan pembagian tauhid itu ada tiga: ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Karena sebagian manusia ketika mereka ingin mengkaburkan tentang pembahasan tauhid, mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid itu tidak ada dalilnya. Itu hanya pembagian dari orang-orang Wahabi saja. Ya. Mereka suka membid'ah-bid'ahkan orang. Mereka suka mensyirik-syirikkan kaum muslimin katanya. Tapi mereka sendiri tidak punya dalil tentang pembagian tauhid itu ada tiga. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma, was-sifat. Ya. Maka kita jawab seperti tadi. Kalau yang dimaksud secara nas tertulis bahwa tauhid itu ada tiga, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma, was-sifat, secara teks seperti ini di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah, tidak ada. Memang betul tidak ada. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi, kandungannya pasti menunjukkan kepada tiga tauhid ini. Adanya tauhid ar-rububiyah, kemudian al-uluhiyah, dan juga al-asma was-sifat. Nah. Dan sebagai contoh supaya menunjukkan apa yang kita sebutkan ini, kita tidak usah mengambil kepada nas-nas yang terlalu jauh. Di awal kita membuka mushaf Al-Quranul Karim, dan pada surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah, kita pasti akan mendapatkan tiga pembagian ini. Coba lihat. Allah menyatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. Ini artinya ada tauhid ar-rububiyah, bahwa Allah itu adalah Rabb semesta alam. Dialah penciptanya, dialah pemiliknya, dan dialah yang mengatur segala urusan alam semesta ini. Itulah tauhid ar-rububiyah. Kemudian apa selanjutnya? Ar-Rahmanur-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dialah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Zat yang maha mempunyai hari pembalasan. Ini semua adalah tauhid al-asma was-sifat. Tauhidul asma was-sifat. Pengesaan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Kemudian apa selanjutnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini adalah tauhid al-uluhiyah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali hanya Allah. Jadi secara teks memang tidak ada bahwa tauhid itu ada tiga, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Memang tidak ada, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah. Tapi kandungan maknanya ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Kemudian beliau jelaskan, amma tauhidur rububiyah fahuwa al-imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliqu li kulli syai'in wal mutasarrifu fi kulli syai'in. Fahuwa al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliqu li kulli syai'in wal mutasarrifu fi kulli syai'in la syarika lahu fi dzalik. Adapun tauhid rububiyah, kata beliau, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencipta bagi segala sesuatu, dan dialah yang berbuat pada segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Ya, inilah yang diistilahkan dengan tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhidur rububiyah. Nah, dan intinya dari tauhidur rububiyah itu ada tiga, yaitu mengimani bahwasanya Allah yang maha pencipta seluruh alam, Allah yang maha memiliki seluruh alam, dan Allah yang mengatur segala urusan seluruh alam ini. Makanya kandungan ar-rububiyah yaitu la khaliqa illallah, wala malika illallah, wala mudabbira illallah. Ya, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memiliki, dan tidak ada yang mengatur segala urusan alam ini kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Dan segala sesuatu yang terkait dengan tiga hal ini termasuk dalam tauhid ar-rububiyah. Ya, misalnya tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah. Ya, tidak ada yang menentukan takdir. Ya, tidak ada yang menghinakan, tidak ada yang memuliakan kecuali hanya Allah. Segala sesuatu yang terkait dengan tiga hal tadi masuknya ke dalam tauhid ar-rububiyah. Nah, dan tauhid ar-rububiyah ini adalah tauhid yang bahkan diakui oleh kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, apabila mereka ditanya siapa yang mencipta kalian, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang memberi rezeki kalian, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur segala urusan alam ini, mereka akan menjawab Allah. Nah, sehingga orang yang beriman dengan tauhidur rububiyah, dia tidak langsung dinyatakan sebagai mukmin. Ya. Orang yang beriman kepada tauhidur rububiyah, dia tidak bisa langsung dikatakan sebagai mukmin. Karena orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui hal tersebut. Tetapi mereka dikafirkan oleh Nabi, ya, mereka berbuat syirik, dan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau, wa amma tauhidul uluhiyah. Adapun tauhidul uluhiyah, wa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu huwa al-ma'budu bihaq la syarika lahu fi dhalik wa huwa ma'na la ilaha illallah. Adapun tauhidul uluhiyah yaitu keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang diibadahi dengan hak, dialah yang diibadahi dengan benar, tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan itulah makna la ilaha illallah. Fa inna ma'naha, karena sungguhnya makna la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Fa jami'ul ibadat min salatin wa shaumin wa ghairi dzalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah wa la yajuzu sarfu syai'in minha li ghairihi. Karena seluruh peribadatan itu, baik yang berupa salat, puasa, dan yang selain hal tersebut, wajib untuk dimurnikan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh memalingkan sesuatu daripadanya kepada selain Allah. Ya, ini yang diistilahkan dengan tauhid al-uluhiyah. Di sinilah yang diistilahkan dengan titik permasalahan, marbatul faros. Ya, titik permasalahannya itu di sini. Masalah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Orang-orang musyrik ketika diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau, karena mereka menyerahkan sebagian ibadah mereka kepada yang selain Allah. Ya, kepada berhala-berhala mereka, kepada Allat, kepada Al-Uzza, kepada Al-Manat, kepada Hubbal, ya, berhala-berhala yang ada di kalangan mereka. Maka mereka pun diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh bentuk peribadahan hanyalah milik Allah dan tidak boleh diserahkan kepada yang selainnya. Nah, ketika kita menyatakan bahwa tauhidul uluhiyah, yaitu menyerahkan segala peribadatan hanya kepada Allah dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, maka tentunya timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ternyata ibadah itu tidak bermakna sempit seperti yang difahami oleh sebahagian manusia. Memahami ibadah yang dimaksud hanya sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah pemahaman yang sempit. Ibadah itu adalah kalimat yang cukup luas cakupannya. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah bahwa yang namanya ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yang namanya ibadah, kata beliau, ibadah ini adalah sebuah nama bagi setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik itu yang berupa ucapan maupun perbuatan. Baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang lahiriah ataupun yang ada di dalam batin. Jadi segala ucapan dan segala perbuatan, baik yang tampak di lahiriah kita ataupun yang ada di dalam batin kita, selama perkara itu dicintai dan diridhai oleh Allah, artinya disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diserahkan kepada yang selain Allah. Ya. Maka ucapan yang diucapkan oleh lisan kita, selama itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah, seperti misalnya membaca Al-Quran, berdoa, ya. Ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, tidak boleh diserahkan kepada yang selain Allah. Ya. Kalau kita meminta, maka memintalah kepada Allah. Kalau kita beribadah dengan membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quranlah karena Allah. Kalau kita menyampaikan dakwah, maka niatnya karena Allah. Setiap apapun juga yang diucapkan oleh lisan kita secara lahiriah, itu adalah ibadah. Selama itu perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus diserahkan kepada Allah saja, tidak boleh diserahkan kepada yang selainnya. Demikian pula dengan ucapan batin. Ucapan batin itu berupa pembenaran, ya. Ketika kita membenarkan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka kita membenarkannya dengan batin kita karena niat untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan kepada Allah. Nah, demikian pula dengan amalan-amalan lahiriah, perbuatan-perbuatan lahiriah, salat, puasa, zakat, haji, i'tikaf, umrah, dan lain sebagainya itu, selama dia perkara yang dicintai oleh Allah, harus diserahkan hanya kepada Allah. Demikian pula dengan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati, seperti bertawakal, berharap, rasa takut, ya, bergantung, berserah diri, semuanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang sangat luas cakupannya. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahkan membagi ibadah itu kalau kita lihat dari sisi alat yang melakukannya, ya, dia ada tiga bahagian. Ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan yang lainnya, ada ibadah lisan, ada ibadah hati, dan ada ibadah anggota-anggota badan yang lainnya. Dan setiap perkara syariat itu ada hukumnya lima. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi dalam amalan lisan kita ada lima hukum. Berarti ada lima ibadah di situ. Dalam amalan hati kita ada lima hukum, berarti ada lima ibadah di situ. Dalam amalan anggota-anggota badan kita yang lainnya ada lima hukum, berarti ada lima ibadah di situ. Itu saja sudah 15. Dan kalau mau diperinci secara lebih rinci lagi masing-masingnya, maka akan terbagi kepada sekian bahagian. Jadi cabang-cabang ibadah itu banyak sekali. Makanya disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa apapun juga selama dia dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan, baik pada amalan lahiriah ataupun batiniah, ucapan lahiriah ataupun batiniah, selama dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu disebut dengan ibadah. Nah, kalau sudah merupakan perkara ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah dengan nas Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh untuk diserahkan kepada yang selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Nah, dan inilah yang diselisih oleh orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa kita harus menyerahkan seluruh ibadah, seluruh penghambaan diri hanya kepada Allah Azza wa Jal, dalam bertauhid kepada Allah dengan tauhidul uluhiyah, diantaranya seperti dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163, Allah menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umir wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama kali mempasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tauhidur rububiyah inilah yang merupakan inti sari dari dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul yang kami utus sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya aku, fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Nah, ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Nah, bahkan tauhid inilah, yaitu tauhidul uluhiyah, yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir atau seorang musyrik. Tauhidul uluhiyah. Sehingga orang yang menyerahkan sebagian ibadahnya kepada yang selain Allah, laisa bimukmin. Bahkan dia adalah seorang yang musyrik. Dia bukan seorang mukmin, bahkan dia adalah seorang yang musyrik. Meskipun dia berulang-ulang kali mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Meskipun lisannya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau dalam pengamalannya sekali saja dia menyerahkan sebuah ibadah kepada yang selain Allah, bahwa musyrik, kafir, keluar dari Islam. Selama dia tidak bertaubat daripadanya. Karena menyerahkan ibadah kepada yang selain Allah itu adalah perbuatan kekafiran, kemusyrikan yang tidak pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jal, kecuali kalau pelakunya taubat. Ya, makanya kata Allah dalam Al-Quran, ayatnya apa? Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya akan mengampuni perbuatan-perbuatan dosa yang lebih ringan daripada syirik, itu pun bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah. Makanya Allah mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasihnya, ya, dan seutama-utama para makhluk, kata Allah di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65 dan ke-66, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrafta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, jika engkau berbuat syirik. Siapa yang diancam oleh Allah ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah peringatkan beliau. Beliau saja Allah peringatkan, yang notabene-nya sebagai kekasih Allah, seutama-utama para makhluk, nabi yang paling mulia. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, wahai nabi, la yahbatanna amaluk, maka semua amalanmu itu akan binasa. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Meskipun bukan artinya bahwa nabi akan berbuat syirik, tidak. Wahasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh dari perbuatan syirik. Bahkan sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul pun beliau tidak pernah berbuat syirik. Tapi peringatan ini sebagai pelajaran bagi umatnya. Nabi saja Allah ingatkan kalau dia berbuat syirik, maka seluruh amalannya akan batal. Kalau seluruh amalannya batal, maknanya dia kafir, keluar dari Islam. Makanya kata para ulama, orang yang jatuh ke dalam perbuatan syirik, menyerahkan sebagian ibadah kepada yang selain Allah, dia kafir, keluar dari Islam. Percuma dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau perbuatannya menyerahkan ibadah kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah dalam lanjutan ayat, balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Akan tetapi beribadahlah engkau hanya kepada Allah, dan hendaklah engkau termasuk dari orang-orang yang syukur kepadanya. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Secara global seperti itu. Cuma seorang untuk mengerti secara lebih dalam, secara lebih detail apa itu tauhidul uluhiyah, maka dia harus mempelajari lebih lanjut apa saja bentuk-bentuk ibadah, apa saja bentuk-bentuk syirik, sehingga dia bisa mewujudkan tauhidul uluhiyah. Dan yang paling penting, kita jangan pernah berhenti pada satu titik untuk mempelajari tauhidul uluhiyah ini, karena ini adalah inti agama kita sepanjang hidup kita. Kita khawatir jangan sampai di salah satu bahagian hidup kita, kita jatuh ke dalam perbuatan syirik yang kemudian bisa mencelakai kita. Ya. Karena satu perbuatan syirik akan menghapuskan semua amalan yang pernah kita perbuat. Tidak akan ada gunanya. Percuma. Ya. Nah, makanya Allah katakan tadi, layah batanna amaluk, semua amalanmu akan batal. Maka orang yang perhatian kepada keimanannya, kepada ketauhidannya, dia harus belajar, belajar, belajar, belajar tentang tauhid. Dan jangan sampai seorang pun menyatakan, oh enggak mungkinlah saya berbuat syirik, saya ini sudah ngerti ngaji kok. Saya ngaji talaf itu sudah puluhan tahun. Dari semenjak tahun 90-an. Di awal-awal adanya dakwah salafiyah di Indonesia, saya sudah ngaji. Sehingga menganggap remeh. Ya, dia merasa bahwa dirinya enggak mungkin berbuat syirik. Orang yang paling mungkin jatuh ke dalam perbuatan syirik adalah orang yang merasa aman terhadap dirinya. Ya. Ketika kita merasa aman terhadap diri kita, kita menyangka bahwa kita tidak mungkin jatuh ke dalam perbuatan syirik, itulah kesempatan yang paling besar bagi syaitan menggunakan kelengahan kita untuk jatuh ke dalam perbuatan syirik. Dia akan menggiring kita tanpa kita menyadari. Nah, karena tuntutan-tuntutan tauhid itu banyak. Hal-hal yang harus kita penuhi banyak. Sebab kita ini hamba bagi Allah. Kita diciptakan oleh Allah pun dengan tujuan tauhid ini tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, para nabi dan para rasul takut akan perbuatan syirik. Mereka khawatir terhadap diri mereka. Bahkan seorang kekasih Allah, seorang imamul muwahhidin, pemimpin orang-orang yang bertauhid, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mengkhawatirkan perbuatan syirik. Beliau khawatir kalau beliau tertimpa oleh perbuatan syirik, sehingga di antara doa beliau yang Allah kenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, beliau menyatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Mereka itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Nabi Ibrahim saja khawatir akan dirinya. Takut akan dirinya kalau dia jatuh ke dalam perbuatan syirik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih mulia daripada Nabi Ibrahim? Tentunya tidak. Ya, maka kita harus waspada. Belajar dan belajar tentang perkara tauhid. Ya. Nah, di dalam as-sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memperingatkan para sahabatnya, beliau khawatir para sahabatnya jatuh ke dalam perbuatan syirik. Para sahabat, orang-orang yang mulia, generasi yang terbaik dari umat ini. Di antara mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan para sahabat mulia yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashghar." Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian bahwa kalian akan terjatuh di dalamnya adalah syirik yang kecil. Kalian di sini siapa? Bukan kita yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang belakangan. Yang kata beliau, aku khawatirkan kepada kalian, yang paling aku khawatirkan kepada kalian, kalian di sini adalah para sahabatnya yang mulia. Yang di tengah mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Aku paling khawatirkan kepada kalian, kalian jatuh ke dalam syirik yang kecil. Ya, syirik yang kecil itu meskipun kecil, tapi dia lebih besar daripada dosa besar. Karena mengandung penyekutuan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah. maka jangan pernah kita merasa bosan. Nah, ini yang terkadang salah kaprah, ya saya katakan salah kaprah pada banyak dari kalangan muslimin. Bagaimana salah kaprahnya? Ya, mereka berlomba-lomba mempelajari Islam. Kubangunkan, kenapa tidak? Puluh. Ayo, puluh. Baik. Jadi, ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara yang penting. Perkara yang sangat penting. Kebanyakan dari kalangan muslimin pada hari ini, yang saya katakan tadi sebagai salah kaprah, ketika mereka mempelajari Islam, mereka antusias ya, untuk mengikuti kajian-kajian, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah akhlak, muamalah, ya, tentang neraka, tentang surga, tentang ini, tentang itu. Ya, pasti pengunjungnya banyak. Yang ikut kajian, banyak. Banyak yang antusias. Tapi kalau sudah pembahasan tauhid, pada melempem. Itu salah kaprah. Sebab apa? Inti Islam itu justru ini. Masalah tauhid ini. Nek ini rusak, gak ada gunanya yang lain itu. Mau sejujur apapun orangnya, sebaik apapun akhlaknya, ya, sefaham apapun dia tentang Islam, tapi kalau tauhid ini tidak dimengerti dengan baik, apalagi sampai di dalam amalannya dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik, yang lain itu nggak ada gunanya. Sebab yang lain itu nggak punya nilai ketika seorang tidak punya tauhid. Dia intinya itu ini, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya saya katakan tadi bahwa inti dakwah para nabi dan rasul yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah tauhid al-uluhiyah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Ya. Makanya para nabi, para rasul, ya, mereka tidak henti-hentinya untuk menyuarakan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Ya, dakwah nabi kita mulai dari di kota Mekah sampai beliau akan meninggal selama 23 tahun semuanya berhentikan tauhid. Bahkan untuk perkara tauhid selama 10 tahun beliau di kota Mekah, Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan syariat lain. Ya. Satu yang beliau ajarkan. Dan beliau tanamkan kepada para sahabatnya selama 10 tahun di masa di kota Mekah. Yaitu masalah tauhid. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Setelah tahun yang ke-10 barulah Nabi diisra'kan. Ya, terjadilah isra' dan mi'raj. Barulah datang syariat salat. Ya, setelah pindah ke kota Madinah, barulah datang syariat-syariat yang lain. Ya, menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan tauhid itu tidak waktu sebentar. Mereka menanamkan tauhid atau beliau menanamkan tauhid ke dalam diri para sahabatnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya, 10 tahun di kota Mekah. Ya. Dan setelah itu beliau terus mengajarkan tauhid di samping syariat-syariat yang lain turun kepada beliau alaihi salatu wassalam sampai beliau meninggal. Karena kalau ini rusak, yang lain itu percuma. Dan seorang akan kokoh, akan baik agamanya, akan indah Islamnya ketika dia mempunyai fondasi yang kuat tentang tauhid. Sehingga ketika datang syariat-syariat yang berikutnya, para sahabat itu dalam keadaan siap menerimanya. Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena pendalaman penghambaan diri kepada Allah itu sudah tertancap, sudah tertanam kuat di dalam hati mereka. sehingga meskipun diminta oleh Allah untuk menyerahkan nyawa mereka, harta benda mereka, dan apa saja, sedikitpun mereka tidak mundur, sedikitpun mereka tidak berpaling dari Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka berlomba untuk mencari keutamaan yang ada di sisi Allah Azza wa Jal dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tauhidnya tertanam kuat. Makanya lahir orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang mulia. Karena penanaman tauhid ini luar biasa di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saja ada orang yang tersalah dalam masalah tauhid, langsung ditegur oleh Nabi. Tidak dibiarkan. Ada orang yang mengatakan, Masya Allah wa syi'. Allah berkehendak dan engkau berkehendak, wahai Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menegur orang ini, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahda, katakan bahwa Allah saja yang berkehendak. Nah, langsung ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sampai di hari-hari akhir kehidupan beliau sebelum beliau meninggal Alaihi Salatu Wassalam, dalam keadaan beliau sakit parah, ya, 5 hari sebelum meninggalnya, beliau jatuh pingsan berulang-ulang kali. Ketika beliau sadar dari pingsannya itu, beliau menyatakan, La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid fala tattakhidhu qabri masjidan. Dalam riwayat lain disebutkan, fala taj'alu qabri wasanan yu'bad. Kata beliau, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Mereka beribadah kepada yang selain Allah. Maka jangan kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Dalam riwayat lain disebutkan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Ini penanaman tauhid yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mempelajari tauhid ini dengan baik. Ya. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah seorang bisa menunaikan tauhid dengan baik, menerapkan dan mengamalkan tauhid di dalam kehidupannya kalau dia tidak mengerti tentang tauhid? Apa dikira tauhid itu adalah sesuatu yang angan-angan, bisa dikira-kira, bisa ditebak-tebak, hanya mengikuti perasaan kita? Kan tidak. Ya. Tentu dia harus dipelajari. Kita harus tahu dulu ilmunya apa. Setelah itu baru kita terapkan di dalam kehidupan, dan itu pun butuh waktu yang panjang, pelatihan-pelatihan terhadap diri kita, jiwa kita. Ya, sehingga tauhid itu menjadi sesuatu yang tertanam di dalam hati sanubari kita. Nah, maka ini adalah perkara yang penting. Ya. Orang yang ingin belajar Islam, maka dia harus belajar tauhid. Terkadang sebagian penuntut ilmu itu merasa bangga kalau dia menguasai ilmu mustalah hadis, ya, ilmu usul fikih dan yang lainnya, sementara dia abai untuk mempelajari tentang tauhid. Ya. Seolah-olah kalau masalah tauhid itu begitu. Ya. Tapi dia merasa, ini pelajaran usul fikih, ini pelajaran mustalahul hadis. Enggak. Itu hanya sekedar ilmu alat, ilmu pembantu. Sementara ilmu tauhid adalah inti dari segala ilmu Islam. Ya. Dan ilmu yang paling mulia di dalam Islam itu apa? Ilmu tauhid. Kemuliaan ilmu itu dilihat dari apa yang dibahasnya. Ketika yang dibahasnya adalah tentang Allah, semulia-mulia zat, seagung-agungnya zat, maka ilmu tentang masalah tauhid adalah semulia-mulia ilmu dan seagung-agungnya ilmu. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang Islam yang baik, mukmin yang tangguh, yang sejati, begitu ya, maka pelajari tauhid. Nah, pelajari tauhid dan jangan pernah bosan untuk mempelajarinya. Ya, tentang tauhid, ya, apa itu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat, kemudian kita dalami, ya, sehingga kita juga mengerti apa itu syirik, baik syirik yang besar, syirik yang kecil. Karena dengan pendalaman kepada tauhid itu seorang hamba akan kenal dengan Rabb-nya. Ya, bahkan akan merasa dekat dengan Rabb-nya. Dia beribadah itu dalam keadaan dia tahu siapa yang dia ibadahi. Nah, maka sangat penting. Ya, terutama adalah tauhid al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah. Nah. Kemudian yang berikutnya, qala rahimahullah, wa amma tauhidul asma'i was sifat. Adapun tauhid al-asma'i was sifat, wa huwa al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim awil ahadithis sahihah min asma'illahi ta'ala wa sifatih wa itsbathuha lillahi wahdahu 'alal wajhil la'iq bihi subhanahu wa ta'ala. Adapun tauhidul asma' was sifat, yaitu mengimani setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan menetapkannya bagi Allah Azza wa Jal dalam bentuk yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhidul asma' was sifat. Nah, kemudian beliau katakan, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtil. Nah, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan penolakan, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakannya. Nah, jadi tauhidul asma'i was sifat adalah kita mengimani setiap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang perlu kita tahu bahwa bab al-asma' was sifat adalah tauqifi. Ya. Masalah al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifi. Apa artinya tauqifi? Itu hanya terikat dengan nas baik dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita menetapkan nama ataupun sifat bagi Allah kecuali kalau ada dalilnya di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi yang sahih. Tidak boleh dengan qiyas. Tidak boleh dengan anggapan baik. Menurut kita, wah kayaknya sifat ini baik, berarti sifat ini ada pada Allah. Tidak. Ya. Harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi. Barulah kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jal bahwa Allah punya nama dan punya sifat. Nah, kata beliau, min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif. Nah, tanpa melakukan pengubahan. Nah, pengubahan di sini ada dua. Baik pengubahan pada lafadznya atau pengubahan pada maknanya. Pengubahan pada lafadznya dengan kita menambahi huruf, ya, atau dengan merubah harokatnya sehingga berubah maknanya, ini tidak boleh dalam bab al-asma was sifat. Misalnya menambah huruf sebagai perubahan dalam lafadznya, misalnya ada kata istawa, Allah itu beristiwa. Kemudian kata sebagian ahlul dhalal, istawa itu artinya istaula. Dia tambahkan huruf apa? Huruf lam. Yang mestinya istawa, kata dia istawa itu maksudnya istaula. Ini namanya tahrif, tahriful lafz. Ya. Karena lafaznya istawa bukan istaula, dan masing-masingnya punya makna. Kalau Allah tetapkan istawa, ya istawa, bukan istaula. Bukan istaula maksudnya. Istawa itu beristiwa, artinya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. ya, istiwa di atas arasnya artinya tinggi di atas arasnya, bukan istaula. Istaula itu artinya berkuasa atas arasnya. Ya, itu namanya apa? Tahrif. Ya, mengubah lafaz ya dengan menambahkan huruf. Nah, ini tidak boleh. Atau mengubah maknanya. Ya, mengubah maknanya. Nah. Dan ini juga termasuk dari at-tahrif, mengubah makna. Ustawa maksudnya bukan tinggi di atas arsy, tetapi yang dimaksud adalah berkuasa. Ya, kemudian misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah punya tangan. Nah, seperti misalnya firman Allah, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Oh, tangan di situ bukan tangan maksudnya. Dia katakan tangan di situ maksudnya adalah kekuasaan Allah. Ini namanya tahrif, pengubahan makna. Nah, maka tidak boleh, kata beliau, min ghairi tahrif, tidak boleh kita mengubah, baik mengubah lafadznya ataupun mengubah maknanya. Ya, seperti apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu, seperti itu. Baik. Kemudian wala ta'til, dan tanpa menolaknya, mendustakannya, dan tidak mau menetapkannya. Ta'til. Ya. Sehingga tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Nah, tidak boleh seperti itu. Kata beliau, tanpa mengubah lafaz atau maknanya, tanpa menolaknya, wala takyif, dan tanpa membagaimanakannya. Ya, tanpa kita harus memikirkan hakikatnya. Enggak perlu tanya bagaimana. Kalau sudah terkait dengan nama dan sifat Allah, imani saja, enggak usah tanya bagaimana. Makanya ketika ada seorang yang datang kepada Imam Malik, dia bertanya, al-istiwa. Dia menyatakan, kaifal istiwa. Bagaimana istiwa yang dimaksud? Bagaimana istiwa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu adalah sesuatu yang maklum maknanya. Secara bahasa, istiwa itu artinya adalah tinggi. Al-ulu wal-irtifa'. Artinya adalah tinggi. Wal-kaifu majhul, kata beliau. Adapun bagaimana hakikatnya, majhul, tidak diketahui. Karena Allah tidak memberitakannya kepada kita. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana hakikat dari sifat Allah itu adalah bid'ah. Loh, kok bid'ah? Kan tanya. Ya iyalah. Kenapa tidak bid'ah? Di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sahabat yang bertanya. Bukannya kalau seandainya memang itu diperbolehkan, pastilah mereka akan bertanya. Tapi karena memang ini tidak diajarkan kepada kaum mukminin, yang diajarkan kepada mereka hanya beriman kepada perkara ghaib terkait dengan nama-nama dan sifat Allah, maka mereka tidak bertanya. Orang yang bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kata Imam Malik, wassu'alu anhu bid'ah. Lantas beliau katakan, akhriju hadza al-mubtadi'. Ya, keluarkan dari majelis kita ahli bid'ah ini tadi. Baik. Wala tamtsil, dan tanpa menyerupakannya. Nah. Apa bedanya takyif dengan tamtsil? Kalau takyif itu seorang menanyakan bagaimana hakikatnya, itu takyif. Atau dia membayangkan bagaimana hakikat Allah dengan sesuatu yang tidak ada perumpamaannya di kalangan makhluk. Ya, cuman ada di alam pikiran. Dia bayangkan di alam pikirannya, oh, sesuatu tentang sifat Allah yang itu belum tentu ada di kalangan makhluk. Ini namanya kaif. Takyif, tidak boleh. tidak menanyakan bagaimana hakikatnya dan tidak boleh pula membayangkan bagaimana hakikatnya di benak kita dalam akal pikiran kita meskipun tidak ada perumpamaannya di kalangan makhluk. Misalnya dikatakan Allah itu punya mata, Allah itu punya tangan. Dia membayangkan dalam akal pikirannya dengan sesuatu yang menurutnya pantas bagi Allah. Itulah hakikatnya. Meskipun tidak dia bayangkan seperti apa yang ada di kalangan makhluk. Ini tidak boleh. Itu namanya takyif. Nah, kalau tamtsil, dia menyerupakannya dengan sesuatu yang ada di kalangan makhluk. Seperti misalnya Allah dikatakan turun ke langit dunia. Berarti seperti turunnya khatib dari mimbarnya. Nah, ini namanya apa? Tamtsil, menyerupakan. Dia menyerupakan Allah atau sifat Allah dengan sesuatu yang ada di kalangan makhluk. Ya, makanya kata beliau, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Nah, dan kesalahan dari mereka-mereka ahlul bidah yang jatuh di dalam kesesatan dalam bab al-asma wa sifat, karena mereka tidak mengindahkan faedah-faedah ini. Ya. Ada dua, secara garis besar, kelompok ahlul bid'ah yang sesat dalam bab al-asma wa sifat. Ya. Yang pertama adalah an-nufat. An-nufat adalah orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal sebahagiannya atau keseluruhannya. Ada yang sebahagiannya seperti al-Asy'ariyah, wal-Maturidiyah, wal-Kullabiyah. Mereka menolak sebagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan mereka batasi sifat Allah itu dalam jumlah tertentu. Sebagian seperti Asy'ariyah mengatakan hanya 7. Al-Maturidiyah mengatakan 13. Ada yang menggabungkan sehingga dijadikan sebagai sifat yang 20. Ini adalah pembatasan yang bid'ah. Ya, mereka menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kalau tidak termasuk dari apa yang mereka tetapkan. Nah, mereka bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak membatasi. Yang tidak membatasi. Makanya mereka kemudian untuk berbicara tentang sifat-sifat yang tidak termasuk dari apa yang mereka tetapkan, mereka melakukan tahrif. Ya. Makanya seperti al-Asy'ariyah ketika berbicara misalnya tentang tangan Allah, mereka katakan itu maksudnya kekuatan. Karena mereka tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah. Di luar sifat yang mereka tetapkan. Sehingga mereka mentakwilnya, mentahrifnya. Nah, ada pula yang menolaknya secara keseluruhan seperti Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, mereka sama sekali tidak menerima sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, kenapa? Menurut mereka karena yang mempunyai nama dan sifat itu adalah makhluk. Makhluk punya nama dan punya sifat. Kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, artinya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, kata mereka Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama. Karena makhluk punya nama dan punya sifat. Oleh karena itu, dalam kaidah lain yang disebutkan oleh para ulama kita, wa tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi bukan berarti menolak nama-nama dan sifat Allah. Nah, sebab betul memang kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena kata Allah di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tapi selanjutnya apa kata Allah? Wa huwa as-sami'u al-basir. Dan dialah Allah yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Nah, maka mensucikan Allah itu bukan berarti menolaknya. Kata para ulama, kenapa mereka sampai mensucikan Allah dengan menolak nama-nama dan sifat Allah? Karena sebelumnya mereka telah jatuh ke dalam hal lain yang tak kalah fatalnya, yaitu mereka serupakan dulu nama dan sifat Allah itu seperti nama dan sifat makhluk. Sehingga kata mereka, mana mungkinlah Allah punya nama, Allah punya sifat. Ya, karena kalau kita katakan Allah punya nama, Allah punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Misalnya Allah punya tangan, apakah sama tangan Allah dengan tangan makhluk? Enggak mungkin gitu. Kalau gitu, kita tolak saja. Maka setelah mereka serupakan dulu Allah dengan makhluknya, setelah itu mereka menolaknya. Ini al-mu'abdilah. Atau yang diistilahkan juga an-nufat. Para penolak nama dan sifat Allah. Ada yang sebahagiannya, ada yang keseluruhannya. Nah, seperti yang sudah kita katakan, bahkan mereka ini karena saking bingungnya, mereka tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka tolak bahwa Allah punya nama dan punya sifat, tapi pada akhirnya mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang mustahil. Bagaimana itu? Iya. Karena setiap segala sesuatu yang ada, minimalnya dia punya satu sifat, yaitu al-wujud, ada. Ada itu kan sifat. Iya. Yeah. Sekarang kalau kita tanya mereka, apa pendapat kalian tentang sifat Allah al-wujud? Bahwa Allah itu ada. Iya, yeah. Allah itu ada. Yeah. Makhluk juga ada. Kenapa kalian tidak menolak keberadaan Allah? Karena makhluk juga ada. Oh, beda. Wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk, adanya Allah dengan adanya makhluk itu beda. Lah, kalau memang beda dalam sifat ini, kenapa kalian tidak nyatakan hal yang serupa pada sifat-sifat yang lainnya? Kenapa kalian tidak menyatakan bahwa Allah itu mendengar, makhluk juga mendengar, tapi tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk dan selanjutnya? Nah, mereka akan bingung. Nah, yang ekstrim di antara mereka menolak. Dan mereka katakan Allah itu tidak mempunyai sifat ada. Dan juga tidak mempunyai sifat tidak ada. Maksudnya bagaimana itu? Akhirnya bingung kan? Allah tidak punya sifat ada. Dan tidak juga sifat tidak ada. Karena kalau mereka menyatakan berarti Allah tidak punya sifat ada. Berarti Allah enggak ada. Siapa yang meyakini Allah tidak ada, maka dia kafir, keluar dari Islam. Berarti kamu tidak beriman kepada Allah. Nah, untuk menghindari konsekuensi ini, mereka nyatakan, kalau begitu berarti Allah tidak punya sifat ada, dan juga tidak punya sifat tidak ada. Oke. Orang bingung. Karena saking pinternya, akhirnya kemblinger. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, mereka orang-orang ekstrim dari kalangan Jahmiyah yang seperti ini, mereka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, pada akhirnya mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena hanya perkara yang mustahil saja yang bisa dinyatakan seperti itu, bahwa dia tidak mempunyai sifat ada dan juga tidak mempunyai sifat tidak ada. Itu kan hanya sesuatu yang mustahil. Di alam nyata tidak ada wujudnya itu. Ya. Maka dia lari dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, justru jatuh dalam menyerupakan Allah dengan sesuatu yang mustahil. Maka ini kaidah yang penting. Ya. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa tahrif, tanpa ta'kid, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Nah, kelompok yang kedua dari kalangan ahlul bidah dalam bab al-asma' wa sifat, apa yang diistilahkan dengan al-musyabbiha. Ya, al-musyabbiha, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, bahkan sampai pada tingkat yang ekstrim, mereka menetapkan anggota-anggota badan pada manusia ada pada zat Allah azza wa jalla. Ya. Jadi Allah itu adalah jasmani seperti jasmaninya manusia. Ya, al-jism kata mereka. Ini jelas sesat. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya ahlus sunnah mengatakan min ghairi tahrif wala ta'til, wala tatyif, wala tamtsil. Tanpa melakukan tahrif, ta'til, tatyif dan juga tamtsil. Nah, ini mengenai al-asma was sifat. Ini gambaran secara umum. Orang yang mempelajari al-asma was sifat dengan baik, kemudian dia menghafalnya, menjaganya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala jannah." Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya dan menjaganya, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, maka ini adalah tauhid yang penting, min asbab dukhulil jannah. Orang yang mengenal Allah melalui al-asma was sifat, dia termasuk ilmu yang semulia-mulianya ilmu. Dia mengenal Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Barang siapa yang menghafalnya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkan kandungannya, maka dia masuk ke dalam surga. Baik. Misalnya nama Allah, kita tahu dari nama Allah Al-Ghafur. Misalnya Al-Ghafur. Ya, apa artinya Al-Ghafur? Yang maha pengampun. Ya, kita memahami maknanya bahwa Allah itu maha pengampun terhadap hambanya. Kandungannya apa yang harus kita amalkan? Kalau Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun, berarti kita harus sering-sering minta ampun kepada Allah, beristighfar. Nah, makanya dalam hadis Abi Dzar dalam riwayat Muslim, hadis itu adalah hadis qudsi, kata Allah, "Ya bena Adam, innakum muhti'una billaili wan nahar." Wahai anak Adam, kalian adalah orang-orang yang suka berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam. Ya. "Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an." Sementara aku adalah zat yang mengampuni semua perbuatan dosa. "Fastaghfiruni aghfir lakum." Maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak berapa kali? 100 kali. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, "Kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid 100 marrah yaqul, Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim." Ya. Nah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu kami pernah menghitung dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebanyak 100 kali beliau mengucapkan, "Rabbi ighfirli wa tub 'alayya," wahai Rabbku, ampunilah aku dan terima taubatku, "innaka anta at-tawwabur rahim," engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan maha pengampun. Ya. Nah, seperti ini. Ya, kita tahu nama Allah, kita hafal Al-Ghafur, kandungannya kita tahu bahwa Allah itu maha pengampun, maka konsekuensinya kita harus sering-sering minta ampun kepada Allah. Apalagi minta ampun itu adalah barokah. Ya. Menunda azab, menunda musibah, ya, mendatangkan kemanfaatan di dalam hidup kita. Orang yang punya problem, orang yang punya masalah, orang yang punya tekanan di dalam hidupnya, banyak istighfar. Ya, supaya hidup Anda itu lebih fresh. Ya, bukan refreshing. Banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Al-Imam Malik rahimahullah, ya, kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan, "Ya Imam, aku mendapati negeriku dalam keadaan paceklik." Kata Al-Hasan Al-Basri, "Kalian hendaknya banyak istighfar." Datang yang lain mengeluhkan, "Kami mengalami krisis moneter." Kata beliau, "Banyaklah istighfar." Datang yang lain mengeluh, "Kami sudah menikah sekian tahun tapi belum dapat anak." Kata beliau, "Banyaklah istighfar." Setiap orang yang mengeluh kepada beliau tentang masalahnya, tentang problemnya, kata beliau, "Banyaklah istighfar." Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jal dari ucapan Nabi Nuh di dalam surah Nuh, "Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." yursilis sama'anikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa ja'an lakum jannatin wa ja'an lakum anhara. Aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, ya, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena dia adalah zat yang maha penerima ampunan, yang maha memberikan ampunan. Yursilis sama'a anikum midrara, kalau kalian minta ampun kepada Rabb kalian, Allah akan mencurahkan hujan kepada kalian. Wa yumdikum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menurunkan bantuannya kepada kalian dengan harta-harta yang melimpah ruah dan anak-anak keturunan yang banyak. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan bagi kalian taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Makanya istighfar ini adalah jawaban bagi problematika umat, banyak istighfar karena kita banyak dosa. Nah, seperti ini kan luar biasa. Ketika kita mempelajari satu nama Allah, kemudian kita pahami kandungannya, ya, kita pelajari, kita dalami apa maksudnya, dan segala sesuatu yang terkait dengannya, kemudian kita amalkan. Pengaruhnya besar dalam kehidupan kita. Satu nama saja luar biasa. Seperti nama Al-Ghafur. Belum lagi nama-nama yang lainnya. Nah, ini pentingnya seorang mempelajari Al-Asma wa Sifat. Makanya kata Nabi, anna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya dan menjaganya, dia masuk ke dalam surga. Artinya dia menghafalnya, kemudian memahami kandungannya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal asr. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, boleh. Tapi lebih afdal dengan gerakan lisan. Tidak hanya di hati, tapi juga dengan gerakan lisan. Dan disertai dengan kondisi anggota badan kita yang lain, yaitu menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kesempurnaannya demikian. Lisan kita mengatakan astaghfirullah, hati kita kembali kepada Allah, anggota badan kita yang lainnya menjauh dari maksiat kepada Allah. Nah, kalau kita mengatakan astaghfirullahaladzim, tapi setiap kita mengatakan astaghfirullahaladzim, kita kembali lagi untuk berbuat dosa. Apa artinya astaghfirullahaladzim? Kalau begitu enggak ada manfaatnya. Nah, makanya harus disertai dengan hal-hal yang tadi. Barakallahu. Zikir itu sebaiknya tidak hanya dalam hati, tapi juga diucapkan dengan gerakan lisan. Nah, sehingga dia memberikan pengaruh yang besar. Di samping adanya kehadiran hati dan juga gerakan lisan. Nah, sehingga pahalanya itu besar. Sebab orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan mengingatnya pada zat Allah Azza wa Jalla, pada diri. Baik. Tafadhalu hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.